بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزكم الله terakhir kita sampai pada hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam anna nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul bahwa Nabi SAW mengatakan dalam doanya Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan sudah dibahas ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua sisi tidak bermanfaat karena zatnya dan tidak bermanfaat karena orangnya kalau tidak bermanfaat karena zatnya berarti zat ilmu itu memang tidak bermanfaat seperti ilmu sihir, ilmu filsafat, ilmu yang seperti itu. Adapun ilmu yang kedua yang dikatakan la yanfa', zatnya ilmu yang baik. Zatnya ilmu yang nafi', yaitu ilmu Al-Qur'an wa sunnah, ilmu ayat-ayat Al-Qur'an, hanya saja dari sisi orangnya, dia punya ilmu tapi tidak memanfaatkan. Akhirnya ilmu itu bagi dia tidak nafi'. Bagi orang lain nafi'. Tapi bagi orang ini tidak bermanfaat karena orang itu tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya, tidak mempraktekannya dalam kehidupannya. Maka ilmu itu bagi dia ghairu nafi'. Sehingga yang kedua ini kita tidak mengatakan bahwa ilmunya, zatnya tidak bermanfaat. Bukan. Ilmunya bermanfaat. Tetapi orangnya tidak bisa memanfaatkannya. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari dua perkara. A'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung dari ilmu-ilmu yang merusak seperti ilmu sihir, ilmu filsafat. Dan aku juga berlindung kepadamu, ya Allah, jangan sampai aku menjadi orang yang tahu ilmu tapi enggak bisa memanfaatkannya. Itu makna yang terkandung dalam doa tadi. Doa yang berikutnya, kharaja ahlus sunan min wujuhin muta'addidah. Diriwayatkan oleh ahlus sunan dari beberapa sisi yang banyak, beberapa jalan yang banyak. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi ba'dihā, dan di dalam salah satu lafadznya disebutkan wa min du'ain la yusma'. Bahwasanya doa yang tadi kita hafalkan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang la yustajabu laha. Di dalam Ashabus Sunan diriwayatkan dengan lafaz lain, yaitu wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar, tidak oleh Allah tidak mau didengar dan tidak dibalas, tidak dikabulkan doanya. Wa bi ba'dihā, dalam lafaz-lafaz lain disebutkan a'udzu bika min ha'ula'il arba', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ha'ula'il arba', dari empat perkara tadi, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak memiliki rasa takut, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabul atau doa yang tidak didengar. Dan aku berlindung kepadamu dari empat perkara tersebut. Disebutkan demikian lafaz-lafaz dari Ashabus Sunan. wa kharraja an-Nasa'i, dan dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dari hadis Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqul, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Dalam riwayat An-Nasa'i digabungkan dalam satu hadis dua perkara. Yang pertama berlindung, yang pertama meminta ilmu yang bermanfaat, yang kedua berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam satu hadis, demikian yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku meminta kepadamu ilmu yang nafi', wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa kharraja Ibnu Majah, dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah dengan lafadznya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyuruh, memerintahkan kepada kita, sallallaha ilman nafi'a, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awadu billahi min ilmin la yanfa', dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti pada hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i dari Jabir bin Abdullah, perbuatan Rasulullah SAW yaitu beliau berdoa, meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullah, Rasulullah SAW memerintahkan kita kaum muslimin untuk berdoa, meminta ilmu yang bermanfaat, dan diperintahkan untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yani sallallaha ilman nafi'a, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awadu min ilmin la yanfa', dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa kharraja Tirmidzi, dan dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Lihat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya beliau pernah berkata dalam doanya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah berikan manfaat kepadaku dari apa yang kau ajarkan kepadaku. Berarti minta manfaat dari ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah berilah manfaat kepadaku dengan apa yang kau ajarkan kepadaku, ya Allah. Berarti ilmunya ilmu dari Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran wa Sunnah, ilmu syariah, ilmu din. Tetapi kita khawatir kita menjadi orang yang tidak bisa memanfaatkan dan tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, akhirnya ilmu tersebut bagi kita ghairu nafi', akhirnya ilmu tersebut bagi kita tidak bermanfaat. Karena kita khawatir diajarkan doa oleh Rasulullah SAW, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah jadikanlah manfaat bagiku apa yang kau ajarkan kepadaku. Kemudian selanjutnya yang kedua, wa'allimni ma yanfa'uni, ya Allah ajarilah aku dengan sesuatu yang bermanfaat untukku. Minta diberi ilmu dan sekaligus minta diberi nafa', manfaat. Ya Allah berilah aku ilmu dan berilah aku agar aku bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Berarti apa yang diminta? Dua perkara, meminta ilmu dan meminta amal. Kenapa kita sebutkan amal? Amal itu berbuat, ya, perbuatan. Karena yang namanya ilmu yang nafi' adalah ilmu yang diamalkan. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka bukan ilmu nafi'. Sehingga kalau ilmu itu dimanfaatkan dikerjakan, diterapkan dalam kehidupan kita, maka itulah yang dikatakan ilmu nafi'. Maka doa Rasulullah SAW, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, ajarilah aku, manfaatkanlah kepadaku apa yang kau ajarkan kepadaku. Maknanya adalah, ya Allah, jadikanlah aku bisa mengamalkan ilmu yang telah kau ajarkan kepadaku. Kurangnya banget. Wazidni ilman, dan tambahilah aku ilmu, kata Nabi. Dikeluarkan pula oleh Imam Nasa'i dari hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau juga pernah berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bih. Lafadznya hampir sama dengan yang sebelumnya atau semakna, yaitu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa yang kau ajarkan kepadaku. Wa'allimni, dan ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman, dan berilah aku rizki dalam bentuk ilmu yang tanfa'uni bih, yang akan bermanfaat bagiku dengannya. Wa kharaja Abu Nu'aim, kharaja Abu Nu'aim min hadithi Anas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqul, Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Ya Allah, aku meminta kepadamu imanan daiman, iman yang terus menerus. Farubba imanin ghairu daim, farubba imanin ghairu daim. Bisa jadi ada iman tapi tidak terus menerus. Jadi lihat, doanya beliau alaihi salatu wassalam meminta iman yang langgeng, yang terus menerus. Wal iman yazid wa yanqus, wal qalbu yataqallab. Iman bisa bertambah, bisa berkurang, dan hati manusia terus berbolak-balik, kadang begini, kadang begitu, sehingga bisa jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang hilang sama sekali. Kalau iman itu hilang sama sekali, berarti iman itu tidak khalid, tidak langgeng, tidak daim. Maka mintalah kepada Allah imanan daiman, iman yang terus menerus. Wa as'aluka ilman nafi'an, dan aku meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Farubba ilmin ghairu nafi', dan kadang-kadang ada ilmu tapi tidak memberikan manfaat. Lihat, minta imanan daiman, minta iman yang terus menerus, karena bisa jadi ada iman yang tidak terus menerus. Kemudian meminta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, karena kadang-kadang ada ilmu yang tidak terus menerus atau yang tidak nafi', tidak bermanfaat. Perhatikan, minta iman yang langgeng karena ada iman yang tidak langgeng. Minta ilmu yang bermanfaat karena ada, bisa jadi ada ilmu tapi tidak nafi'. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang kami hormati, ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ilmu kadang seorang punya tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya, alias dia tidak mengamalkannya, maka orang ini justru akan mendapatkan kerugian lebih besar daripada orang-orang yang bodoh. Ijlis. Orang yang punya ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya, maka orang ini tidak memiliki udzur. Tidak memiliki udzur. Kalau orang tidak punya ilmu, dia akan berkata, saya tidak tahu, saya tidak ngerti, saya tidak paham. Maka orang yang tidak ngerti, orang yang tidak paham, orang yang tidak tahu, dia memiliki udzur. Tetapi mereka-mereka yang belajar ilmu, belajar Quran, belajar sunnah, tetapi dia tidak mengamalkannya, inilah yang membuat Allah murka kepadanya, yang membuat ancaman-ancaman Allah terhadapnya dengan azab. Lima taquluna Mala taf'alun? Kenapa kalian berbicara sesuatu yang kalian sendiri tidak mengamalkannya? Kalian berbicara tentang hadis, kalian berbicara tentang ayat, kalian menghafal, kalian menulis, kalian membaca, kalian mengkaji, kemudian kalian tidak mengamalkannya. Maka kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah terhadap orang yang berbicara dengan mulutnya tetapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Maka falabidina a'azakumullah, rubba ilmin ghairu nafi' wa rubba imanin ghairu da'im. Kadang ada iman yang tidak langgeng, kadang pula ada ilmu yang tidak nafi'. Maka kalau minta, mintalah ilman nafi'an. Kalau minta ilmu, mintalah ilman nafi'an. Allahumma inas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Atau kita katakan kepada Allah dengan hadis-hadis yang di sini, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma tanfa'uni. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa-doa yang bagus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu nafi' dan ada ilmu ghairu nafi'. Wa kharraja Abu Dawud, dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dari hadis Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qal inna minal bayani la sihra wa inna minal ilmi jahlan. Dikatakan oleh Ibnu Rajab dengan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara bayan ada sihirnya. Wa inna minal ilmi jahlan, dan sesungguhnya di antara ilmu ada yang merupakan kebodohan. Subhanallah. Ilmu ada yang merupakan kebodohan. Qanibirina azakumullah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang pernah mempelajari kitab yang kemarin, yang pernah membaca kitab Awa'iqut Talab atau Al-Ta'sil fi Talabil Ilmi, yang pertama oleh Syekh Barjis, yang kedua oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala, maka di sana sudah disebut adanya orang-orang yang punya ilmu tapi dikatakan bodoh. Orang punya ilmu tapi dikatakan bodoh. Kenapa demikian? Karena dia tidak memanfaatkan ilmunya. Disebutkan asar-asar dari para ulama bahwasanya seorang yang dikatakan alim adalah orang yang ya'mal bi'ilmihi. Fa in lam ya'mal bi'ilmihi fa huwa jahil. Orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia orang yang bodoh. Hadirin a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwanul talabah, semoga Allah merahmati kalian dan kita semuanya. Bahwasanya orang yang zaki, orang yang tidak bodoh, dia tahu ilmu itu untuk apa. Orang yang tidak bodoh, orang yang alim, dia tahu ilmu itu untuk apa dipelajari. Ilmu Quran wa Sunnah dipelajari adalah untuk diamalkan, untuk dikerjakan, agar kita selamat dari adabullah dan mendapatkan keridhaan Allah dan jannahnya. Itu seorang yang alim. Tetapi orang yang tidak alim adalah orang yang enggak ngerti buat apa dia belajar. Maka pelajaran masalah ini terus menerus. Dari mulai awal ke talab, kemudian dipelajari taksil, sekarang tentang fadlu ilmi salaf. Karena memang niat-niat kalian dalam belajar mencari ilmu harus lurus. Harus benar niatnya. Kalau tidak tahu untuk apa dia pelajari ilmu, nanti dia ketika hafal Quran, hafal sunnah, hafal hadis, tetap dia jahil. Karena Nabi menyatakan dalam riwayat Abu Dawud ini, inna minal bayani la sihra wa inna minal ilmi jahlan. Sesungguhnya di antara ilmu ada sihir, di antara bayan ada sihirnya. Apa itu bayan? Ucapan-ucapan, keterangan-keterangan itu mengandung sihir. Inna minal bayani la sihra. Kalau dikatakan minal bayan, bisa maknanya dari antara bayan, berarti bukan seluruhnya. Di antara bayan ada sihirnya. Ada seorang yang pandai bicara, pandai berkhutbah, pandai retorika, pandai dia mengatur kata, sehingga kalau dia berbicara semua hadirin tercengang dan terbawa. Terbawa, kadang menangis, kadang tertawa, kadang tergantung apa yang dia mau bisa. Maka orang-orang yang hadir mendengarkannya seperti tersihir. Seperti tersihir. Kalau dia hendak membuat nangis, maka dia berbicara dengan sesuatu yang bagus, semuanya menangis. Ketika dia ingin mereka tertawa, dia berbicara dengan sesuatu sehingga mereka semua tertawa. Inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya ada di antara bayan, ucapan-ucapan, keterangan-keterangan, diantaranya ada sihirnya. Yani ada pengaruh-pengaruh seperti pengaruh sihir. Yang kedua, wa inna minal ilmi la jahlan, wa inna minal ilmi jahlan, dan diantara ilmu ada yang disebut kebodohan. Orang belajar mendapat ilmu, mendapat ilmu, mendapat ilmu, tetapi orangnya tetap dikatakan jahil. Kenapa? Sebagaimana dibahas tadi bahwa ilmu yang ghair nafi ada dua sisi, maka ini pun sama. Orang yang punya ilmu tapi dikatakan bodoh karena dua sisi pula. Pertama, orang yang punya ilmu tapi ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu sihir misalnya, ilmu filsafat, ilmu kalam, walaupun dia profesor doktor yang paling tinggi dan lulus cum laude seluruhnya dari tingkat awal sampai tingkat akhir, lulus paling tinggi, apakah dia alim? La, jahil, dia bodoh. Lo kenapa? Padahal dia punya ilmu tentang filsafat sampai doktor sampai profesor. Karena itu bukan ilmu nafi. Untuk apa orang memiliki ilmu yang seperti itu? Maka dikatakan dengan kalimat jahil. Inna minal ilmi la jahlan. Ilmu yang seperti itu kebodohan, bukan ilmu. Orang bertambah pintar filsafatnya bertambah bodoh. Bertambah pandai sihirnya, bertambah kafir kepada Allah. Iya toh? Karena sihir adalah kufur. Yata'allamuna minhuma. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, bahwa mereka mempelajari dari keduanya suatu ilmu yang yadurruhum wala yanfa'uhum, membuat madarat pada mereka dan tidak bermanfaat. Sampai dikatakan oleh Allah di ayat sebelumnya bahwa Harut wa Marut menyatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini fitnah, jangan kalian kufur. Yani ilmu yang diajarkan tadi ilmu kufur, jangan kalian kufur. Berarti mempelajari sihir, semakin alim semakin kufur, semakin hebat semakin kufur, semakin hebat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inna minal ilmi la jahlan. Sekarang bentuk kedua. Ilmu yang dipelajarinya ilmu yang benar. Ilmu Quran, ilmu sunnah nabawiyah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tetapi dia tidak mengamalkan untuk dirinya, tidak mengamalkan, tidak menerapkan, tidak mempraktekkan. Seharusnya kalau dia alim, betul-betul alim, ketika dia pelajari berita-berita dalam Al-Quran, diyakini dalam hati. Membaca hukum-hukum, dipakai hukum-hukumnya. Dikatakan haram, dia tinggalkan. Dikatakan halal, dia kerjakan. Dikatakan wajib, dia kerjakan. Ini yang namanya alim. Tetapi ketika dia mempelajari Quran, mempelajari sunnah, mempelajari hukum-hukum, tapi dia tidak pernah berubah. Imannya enggak pernah bertambah. Amal solehnya enggak pernah berubah. Ibadah juga tidak. Dan seterusnya, maka orang ini dikatakan jahil. Loh, tapi dia hafal Quran, walaupun hafal Quran. Dia hafal hadis, 70 ribu hadis. Dia hafal. Jahil, dia tetap jahil. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Khonifnina azakumullah. Sekarang bagaimana kalau ilmu dunia? Kalau ilmu sihir tadi, bagaimanapun juga mereka tetap jahil walaupun sudah mengerti tentang ilmu sihir dan ilmu filsafat. Kalau ilmu agama, tidak mempelajari, tidak mempraktekannya, dikatakan jahil. Kalau mengamalkannya, dikatakan alim. Tapi sekarang yang tengah-tengah, ilmu yang mubah, ilmu-ilmu dunia bagaimana? Hah? Masuk ke sana atau masuk ke sini? Walaupun ilmu dunia ilmu yang mubah, kalau dia pelajari dan dia tidak terapkan, sama bodohnya. Jadi tidak terapkan untuk keuntungan dunianya tentunya. Misalnya seperti yang kita pernah sampaikan, anak kecil ditanya, kamu tahu api? Tahu. Panas atau tidak panas? Panas. Lulus ulangannya. tetapi dia main api di kamarnya, di kasurnya. Apakah dia alim atau jahil? Orang tuanya akan berkata, kamu bodoh, kenapa main api? Nanti kalau kasurmu terbakar, kamu kan tahu api membakar. Dia tahu api membakar, tetapi dia tidak mau menerapkannya, tidak mau berhati-hati dari api tadi. Harusnya kalau dia alim bahwa api itu membakar, dia berhati-hati daripadanya agar perabot dia, rumah dia dan selain-lainnya tidak terbakar, dan dia manfaatkan panasnya untuk yang bermanfaat, untuk memasak, untuk ini, baru dia alim. Tetapi kalau dia tahu api membakar tapi dia enggak tahu penerapannya, maka dia dengan gampang main api di sebelah pom bensin atau di tukang jual minyak, maka orang ini jahil. Berarti apa yang namanya alim? Orang yang bagaimana yang dikatakan alim? Orang yang ketika tahu ilmunya, dia praktekkan, dia terapkan. Apalagi masalah agama, yang ilmu ini jelas untuk diamalkan. Ilmu agama adalah untuk dipraktekkan, agar bertambah iman kita dengan mempelajari ilmu din, mempelajari Quran wa sunnah, agar keyakinan bertambah yakin, agar ibadah bertambah bagus, agar amal solehnya bertambah banyak, agar dia menjadi orang yang ingat akhirat, agar semuanya manfaat yang harus diterapkan pada dirinya. Tetapi kalau dia pelajari, tetapi dia tetap dalam keadaannya, tidak bertambah ibadahnya, tidak bertambah bagus ibadahnya, tidak bertambah imannya, tidak bertambah keyakinannya, dan dia tidak peduli dengan akhirat, lah ilmunya untuk apa? Berarti orang ini ajhal, lebih jahil daripada orang jahil yang pertama. Orang yang asli bodoh adalah orang yang tidak tahu, gak pernah tahu Quran, gak pernah tahu sunnah. Ini jahil. Tapi yang kedua, orang yang tahu Quran, tahu sunnah, tapi gak tahu untuk apa, sehingga dia tidak peduli apa yang telah diketahuinya. Orang ini lebih bodoh dari yang pertama. Kalau yang pertama, bisa jadi dia kalau dikasih ilmu, akan dikerjakan. Kalau diberitahu, akan dikerjakan. Yang ini punya udzur, yang tadi yang sudah tahu tidak punya udzur. Ibn Azzaqullah, kembali kepada ucapan Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Qala, wa inna sa'fah ibn Sawhan fassara qawlahu inna minal ilmi lajahlan. Bahwasanya Sa'fah Ibn Sawhan menafsirkan apa makna inna minal ilmi jahlan, bahwa di antara ilmu ada yang disebut kebodohan. Bagaimana itu? Ayyatakallaful alim ila ilmihi ma lam ya'lam fayajhaluhu dhalik. Di antara tafsir yang disebutkan oleh Sa'sah adalah sungguhnya orang yang yatakallaful alim ila ilmihi, yang seorang alim berupaya memberat-beratkan dirinya untuk dia ketahui. Malam ya'lam, apa yang dia tidak ketahui. Fayajhaluhu dhalik, maka akhirnya dia dalam keadaan menjadi bodoh. Mempelajari apa yang tidak perlu. Mempelajari sesuatu yang tidak diperlukan. Memberat-beratkan dirinya, memaksa-maksa dirinya untuk mempelajari sesuatu yang dia tidak mungkin akan bisa mengetahuinya. Yang sudah pernah disinggung pada kajian Jami'ul Ulumul Hikam, yaitu mempelajari tentang hal-hal gaib, tidak dari Quran, tidak dari Sunnah, maka enggak mungkin akan ketemu. Wa yufassir ayatan, ditafsirkan pula, bi annal ilma alladhi yadurru wa la yanfa'u. Dikatakan ilmu yang dimaksud dalam hadis tadi, inna minal ilmi lajahlan, di antara ilmu ada yang disebut kebodohan, adalah ilmu alladhi yadurru wa la yanfa'. Ilmu yang bermadarat dan tidak memberikan manfaat. Maka ilmu yang demikian dikatakan jahlan. Seperti yang tadi disebutkan dua, ilmu sihir, ilmu filsafat dan sejenisnya. Maka ilmu yang demikian dikatakan la yanfa wa yadur, memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Maka ini jahlun. Semakin alim tentang ilmu sihir, semakin bodoh dia. Semakin alim dengan ilmu filsafatnya, semakin bodoh dia. Baik. Karena jahal bihi khairan minal ilmi bihi, karena ilmu-ilmu yang seperti itu bodoh terhadapnya, itu adalah ilmu. Perhatikan ucapan Ibn Rajab. Al-jahlu bihi khairun minal ilmi bihi. Bahwa orang yang tidak mengetahui ilmu tersebut, itu sebuah ilmu bagi dia. Karena dia tahu ilmu ini tidak bermanfaat, saya akan rugi. Saya akan mendapatkan mudharat, saya akan mendapatkan kekufuran, saya akan mendapatkan kesesatan kalau saya pelajari, maka saya tidak mau pelajari. Maka dia bodoh, tidak mengerti ilmu sihir, tidak mengerti ilmu filsafat. Apakah orang yang bodoh tentang ilmu sihir dan ilmu filsafat dikatakan bodoh? Tidak. Orang itu alim, berilmu, yaitu bahwa ilmu itu tidak perlu, bahkan memberikan mudharat. Maka al-jahlu bihi, bodoh terhadap ilmu itu lebih baik daripada dia ngerti terhadap ilmu tersebut. Fa idza kana al-jahlu bihi khairan minhu fa huwa syarrun min al-jahli. Kalau tidak mengerti ilmu tersebut lebih baik, fa huwa syarrun min al-jahli, maka itu lebih jelek lagi daripada kebodohan. Wa hadza kasihri. Yang demikian kata Ibn Rajab seperti ilmu sihir. Kalau kamu tahu, justru lebih jelek. Kalau kamu tahu ilmu sihir, justru lebih jelek dari kamu. Apa hukumnya orang yang belajar ilmu sihir atau tukang sihir? Hah? Ma hukmu sahir? Hukmu sahir darbuhu bisayf. Hukumnya tukang sihir darbuhu bisayf. Dipukul dengan pedang. Dipenggal. Kenapa? Supaya ilmunya jangan menyebar kemana-mana. Supaya ilmunya jangan diajarkan kemana-mana. Dibunuh dia. Ini hukumnya as-sahir. Yudrab. Dipukul dengan saif. Qul ibn a'azakumullah. Kasihri wa ghairihi minal ulumil madarrah fid din au fid dunya. Ilmu sihir dan ilmu-ilmu lainnya dari ilmu-ilmu yang merusak dalam agama atau ilmu yang merusak dalam dunia. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu filsafat dan sejenisnya, maka itu adalah sesuatu yang kalau kita bodoh daripadanya, khairun minal ilmi bihi. Kalau kita bodoh terhadapnya, lebih baik daripada kita ngerti tentang ilmu itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang yang keracunan filsafat, lepasnya susah. Orang yang keracunan filsafat, untuk berubah, untuk taubat, untuk meninggalkan susah. Kenapa? Karena ilmu filsafat memiliki kaidah-kaidah. Kalau begini berarti begini, kalau begitu berarti begini. Kaidah-kaidah itu nempel di kepala mereka. Sehingga ketika mereka berpikir, berpikirnya dengan pola, dengan kaidah-kaidah ilmu filsafat. Kalau dengan kaidah-kaidah ilmu filsafat berpikirnya, maka dia enggak akan bisa memahami Quran dengan benar, enggak akan bisa memahami sunnah dengan benar. Ketika dia taubat, saya sudah taubat, maka saya akan kembali belajar Al-Quran dan Sunnah. Ketika belajar Al-Quran, gak bisa memahami dengan benar. Kenapa? Karena ada pola yang salah di kepalanya. Pola berpikir yang salah, yang menyimpang. Kaidah-kaidah berpikir yang sudah salah dari filsafatnya dia yang terdahulu. Sehingga dia berpikirnya susah. Ini kenapa begini? Gak masuk akal ini. Harusnya kan begini. Kalau begini, gak mungkin begitu. Ini gimana ini ayat? Gak bisa paham dia. Kenapa? Karena dia sudah keracunan sebelumnya dengan kaedah-kaedah berpikir yang salah. Kaedah-kaedah filsafat yang batil sudah nempel di kepalanya. Maka walaupun bisa, ada orang yang bisa menjadi baik, alhamdulillah dengan hidayah dari Allah, tetapi sangat susahnya. Sampai-sampai dikatakan, Inna Allah tajaza sahibil bid'ah anit taubah. Sungguh Allah menghalangi orang-orang sesat dari taubat. Kenapa mereka susah? Karena masing-masing kelompok sesat punya cara berpikir yang sudah nempel di kepala mereka, di hati mereka. Cara berpikir ini yang sudah dirubah. Sehingga tetap saja walaupun sudah taubat, ada yang tersisa, ada yang tersisa, ada yang tersisa. Berapa kali taubatnya Al-Ghazali rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Tadinya seperti Mu'tazilah, taubat. Taubat membantah filsafat. Dia taubat dari filsafat dan membantah filsafat dengan tulisan Tahafutul Falasifah. Bukunya dia Tahafutul Falasifah, di dalamnya ada penyimpangan lagi. Lihat, sudah taubat, Tapi ketika dia nulis tahafut falasifah, penyimpangan filsafat, di dalam buku dia penyimpangan filsafat, ada pemikiran filsafat. Maka muncul lagi buku para ulama membantah tahafut ini dengan judul tahafutut tahafut. Penyimpangannya penyimpangan filsafat. Ini penyimpangannya buku penyimpangan filsafat. Demikian pula beberapa ulama yang lain seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya, juga dia dari pemikiran Mu'tazilah bertaubat. Setelah bertaubat dia menjadi seperti Ahlu Sunnah, ternyata masih tersisa pemikiran yang batil di dalamnya, tidak seperti Mu'tazilah, tidak pula seperti Ahlu Sunnah. Lihat, sudah taubat dari Mu'tazilah tapi masih ada sisa-sisanya. Akhirnya karena ini adalah suatu yang khas dari dia, mau dikatakan Mu'tazilah juga enggak sama, mau dikatakan dia sudah taubat ke Ahlus Sunnah juga belum, maka dijuluki dengan Asy'ariyah. Pemikiran-pemikiran Asy'ariyah. Alhamdulillah dari pemikiran Asy'ariyah itu pun dia taubat kembali. Dan dia menyatakan sungguh tidak ada jalan kembali kecuali dengan kembali kepada Sunnah Nabawiyah. Sebagaimana Al-Ghazali Ghafarallahu lahu ketika meninggalnya memegang Sahih Bukhari dan menyatakan sungguh enggak ada jalan kembali kecuali dengan kembali pada sunnah. Qulubina azakumullah, susah untuk balik. Mesti ada sisa-sisanya pola-pola berpikir. Maka al-jahlu bihi khairun minal ilmi bihi. Maka bodoh terhadap ilmu filsafat itu lebih baik. Bodoh terhadap ilmu filsafat itu lebih baik daripada kamu ngerti ilmu filsafat. Qulubina azakumullah, alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang memberikan hidayah kepada sunnah nabawiyah. Yang memberikan hidayah kepada jalan ahlus sunnah yang mudah dipaham, gampang. Baca amalkan, baca amalkan, baca amalkan. Masyaallah. Adapun ilmu-ilmu mereka rumit, sulit, berat, bingung, membuat banyak orang stres. Qulubina azakumullah. Apa dikatakan Ibnu Rajab selanjutnya? Qala وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع. Dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW tafsir tentang ilmu apa saja yang tidak bermanfaat. Di antaranya dalam Marasil Abi Dawud, riwayat-riwayat mursalnya Abi Dawud dari Zaid ibn Aslam, dikatakan qila ya Rasulullah ma a'lam fulanan, qala bima, qalu bi ansabin nas, qala ilmun la yanfa wa jahalatuhu la tadur. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma a'lam fulanan, betapa alimnya si fulan, katanya. Ya Rasulullah, betapa alimnya si fulan? Kata Nabi, alim terhadap apa? Bima? Qalu bi ansabin nas, dia alim tentang nasab-nasabnya manusia. Ini turunan mana, ini turunan mana, ini turunan mana. Kata Nabi, ilmun la yanfa wa jahalatuhu la tadur. Ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kalau tidak tahu pun, enggak madarat. Ini tahu, enggak menguntungkan. Enggak tahu juga, enggak merugikan. Kata Nabi. Wa kharraja Abu Dawud di kitab Riyadul Muta'allimin. Min hadithi Baqiyah. عن أبي جريج عن عطاء ابن أبي هريرة مرفوعا وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب وزاد في آخره. Sungguh dia adalah paling alim di antara manusia dalam masalah nasab-nasab manusia, dan dia paling alim tentang syair-syair, dan dia paling alim tentang apa yang diperselisihkan oleh orang-orang Arab, sampai di akhirnya dikatakan al-ilmu thalatha, ilmu itu tiga. Ma khalahunna fahuwa badlun, ilmu itu tiga dan selain itu hanya berlebihan, ini hanya sesuatu tambahan. Pertama ayatun muhkamah, ayat-ayat Al-Quran, au sunnatun qa'imah, atau sunnah yang tegak, yang riwayatnya sahih, au faridhatun adilah, atau faridhah yang adil, keputusan-keputusan yang adil, ilmu itu tiga. Demikian dikatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Dan riwayatnya seperti yang sebelumnya juga memiliki kelemahan. Allahu taala a'lam. Qulibina a'azakumullah. Ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini tentang ilmu nasab saja. In sahha, paling tidak ada ucapan para ulama. Kalaupun tidak sampai kepada Rasulullah SAW sanad yang sahih, paling tidak para ulama menyatakan bahwa ilmu-ilmu yang seperti itu, ahli syair, ahli tentang urubah, maka dikatakan ilmun la yanfa' wa jahalatu la yadur. Ilmu yang tidak memberikan keuntungan apa-apa secara akhirat maksudnya, wa jahluhu la yadur, dan bodoh terhadapnya juga enggak bikin madarat, juga enggak rugi kalau enggak tahu. Kalau ilmu tentang nasab saja dikatakan demikian, bagaimana ilmu tentang berita-berita kejadian dunia? Raja Fulan mati, Presiden Fulani digulingkan, terjadi pemberontakan di Palestina, terjadi berita ini, berita itu, sampai dikatakan wallah hadzal rajul a'lamun nas bima, dengan apa dia dikatakan a'lamun nas, paling alimnya manusia, dia paling ngerti fiqhul waqi', katanya paling ngerti fiqhul waqi', paling tahu dia berita-berita dunia. Masya Allah, ilmu, sesuatu ilmu yang tahu enggak menguntungkan, enggak tahu juga enggak apa-apa. Qulibina a'azakumullah. Kalau kaitannya dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kaum muslimin, baru itu pun dikatakan dengan fardun alal kifayah. Apa fardun alal kifayah? Kalau berkait dengan kaum muslimin, artinya kita perlu mendoakan mereka kalau tahu. Kalau tidak tahu tidak mendoakan, itu pun cukup sebagian orang. Yang lain tidak tahu enggak apa-apa. Enggak dosa. Qulibina a'azakumullah kaum muslimin. Ikhwanat talaba rahimani wa rahimakumullah. Bahwa ini adalah perkara-perkara yang sifatnya fadlun. Fadlun itu fudul. Sesuatu yang tidak perlu. Apalagi berita tentang kejadian yang berkaitan dengan pribadi fulan wa fulan. Lebih parah lagi. Dan itu lebih-lebih lagi dikatakan fuduli. Fuduli. Si fulan katanya anu ya. Si fulan katanya begini ya. Si fulan katanya begitulah. Tahu enggak menguntungkan, enggak tahu juga enggak rugi. Tapi banyak orang yang penasaran. Tanya. Enggak saya tanya, katanya si fulan begini, si fulan gitu. Kalau dijawab, oh, benar berarti beritanya. Kalau benar kenapa? Kalau enggak benar kenapa? Bukan urusan kamu. Barakallahu fikum. Ini adab seorang thalibul ilmi, mempelajari ilmu yang bermanfaat buat dia. Dan kemudian setelah tahu dimanfaatkan dengan diterapkan dan diamalkan. Allah taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.